Apakah di hadis tentang mengangkat tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud, itu hadisnya sahih. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sifat salat Nabi. Namun beliau menyebutkan bahwa yang demikian dikerjakan kadang-kadang, ya, tidak sering. Namun wallahu alam, yang jelas Syekh Al-Albani berhujjah dengan riwayat tersebut. Adapun tentang kedudukan riwayatnya, biasanya Syekh Al-Albani menghasankan atau mensahihkan. Tidak mungkin beliau menyebutkan sebuah hadis lalu jadikan sebagai amalan sementara hadis tersebut tidak sahih. Namun yang hadis yang masyhur, yang sahih, yang sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada empat tempat. Ya, yaitu takbiratul ihram ketika rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari rakaat yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar